Mitra Bisnis, polemik penentuan upah minimum untuk tahun depan sudah dimulai. Pemerintah ingin membatasi kenaikan upah maksimal 20%, sedangkan pengusaha ingin naik berdasarkan inflasi ditambah sekian persen. Namun, buruh meminta naik 50%. Kalau melihat permintaan buruh seperti ini tahun demi tahun, bukan tidak mungkin semangat pengusaha akan kendor di dalam pengembangan bisnisnya, di samping juga aturan perburuhan yang dinilai kurang berimbang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ketenagakerjaan, Nawawi Asmat. Pak Nawawi, apa komentar Anda melihat peliknya masalah penentuan upah yang setiap tahun sangat merepotkan ini? Ya, kalau menurut saya karena memang ini kan isu pengupahan selalu menjadi isu yang pelik ya, setiap tahun di masalah perburuhan kita, dan memang masalahnya kan sebenarnya ada banyak hal, Pak. Faktor-faktornya juga yang kalau menurut saya. Pertama adalah karena sebenarnya upah minimum itu dipersepsikan dalam realitanya itu menjadi upah maksimum. Kemudian dilanjuti lagi dengan tidak adanya ketegasan dari pemerintah terhadap pelanggaran upah yang minimum menjadi maksimum itu, gitu kan. Nah, kemudian di satu sisi lain, pertumbuhan ekonomi kita memang sangat bagus, tapi kemudian itu tidak berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita, gitu kan. Inequality kita sangat tinggi gitu ya, kalau kita lihat dari gini rasio kita kan semakin lebar. Nah, ini orang-orang yang tidak mendapatkan pembangunan, otomatis kan para masyarakat kecil yang bekerja di sektor perburuhan misalnya. Nah, ini kan mereka menuntut kesejahteraan. Yang mereka tuntut tentunya adalah yang sangat realistis, yaitu upah mereka, begitu kan. Nah, kemudian di satu sisi lain, pengusaha kita juga kan punya keterbatasan dengan global berrealisasi yang membuat pengusaha kita sebenarnya belum bisa mampu untuk bersaing. Tapi dengan kondisi yang ada, akhirnya mereka juga harus bersaing misalnya melalui penerapan pasal kerja fleksibel yang artinya kemudian berdampak lagi kepada pekerja, begitu ya. Jadi ini sebenarnya ruwet sekali permasalahannya, begitu. Jadi tidak terkutat kepada masalah politik pengupahan, tapi sebenarnya lebih besar kepada hal-hal yang kaitannya juga dengan ekonomi kita, gitu, menurut saya. Dan yang perlu ditekankan juga sebenarnya kan masalah upah ini kan memang ciri dari sebuah negara berkembang di mana upah menjadi bagian yang sangat besar dalam suatu kegiatan ekonomi perusahaan yang sangat mempengaruhi, gitu. Beda dengan negara maju di mana upah sebenarnya hanya bagian kecil, sehingga jika ada gejolak upah pun di sana tidak jadi suatu hal yang sangat serius. Beda dengan di kita, gitu. Upah menjadi suatu hal yang sensitif bagi pekerja, tapi juga yang sensitif bagi pengusaha, gitu. Sementara pemerintah sampai sekarang belum bisa menjadi penengah di antara kedua ini, karena pemerintah juga di satu sisi dituntut untuk mempersiapkan, menciptakan lapangan pekerjaan melalui kebijakan, gitu ya. Di satu sisi pemerintah juga dihadapkan pada masalah kemiskinan dan sebagainya macamnya, gitu. Itu mungkin benang merah dari segala permasalahan yang ada tentang upah kita, gitu. Kalau pengaturan yang ideal untuk bisa menjembatani semua kepentingan dan bisa membuat kondisi kembali kondusif, seperti apa, Pak? Ini upah ini kan berlaku untuk semua sektor usaha ya, Pak ya. Padahal seharusnya kan upah itu upah minimum ya, itu tidak berlaku untuk sektor usaha sama begitu ya. Karena kalau misalnya sektor-sektor yang besar, misalnya sektor perhotelan besar gitu ya, bintang 5, bintang 6 lah taruhlah gitu. Itu tidak perlu upah minimum karena mereka sudah lebih mampu begitu ya. Beda dengan upah pengusaha-pengusaha misalnya hotel-hotel melati, nah seperti itu. Sekarang kan semua skala usaha disamakan begitu ya, sehingga sementara yang skala besar pun mengikuti skala yang sebenarnya minimum buat mereka begitu. Sama itu. Yang kedua saya pikir ada yang disebut juga kan itu azas bipartit ya. Di banyak perusahaan sebenarnya konflik pengupahan itu bisa diselesaikan di bipartit ketika ada keterbukaan gitu ya, antara pengusaha dengan pekerja misalnya serikat pekerjaan. Itu ketika ada keterbukaan, keterpercayaan, itu biasanya masalah upah bisa terselesaikan gitu. Taruhlah misalnya di banyak UMKM itu banyak loh Pak yang upahnya di bawah upah minimum, tapi mereka tidak ada konflik. Karena di situ ada kepercayaan, ada keterbukaan di antara pengusahanya dan serikat pekerja yang ada gitu. Kalau saya melihat ya penetapan upah maksimum 20% untuk UMK itu sangat keliru kalau menurut saya. Itu tidak bisa disamaratakan yang pertama yang itu. Yang kedua, yaitu ini kan tahun depan ini tahun politik ya Pak ya. Nah ini benar-benar ini harus disaring mana itu politik, mana itu pengupahan gitu. Yang ketiga kalau menurut saya pemerintah itu harus tegas gitu. Selama ini kan upah minimum menjadi upah maksimum karena ketidaktegasan dari pemerintah begitu. Kalau menurut saya itu. Jadi artinya disitulah sebenarnya fungsi pemerintah sebagai penengah kalau menurut saya. Ada ketegasan, ada pengawasan tenaga kerjaan yang berjalan gitu. Kalau saya sih berpikir itu ada patokan yang bisa jelas, misalnya patokan pertumbuhan ekonomi, patokan inflasi, patokan produktivitas. Nah kemudian dicari nilai titik minimumnya dan nilai titik maksimumnya. Di antar range itu sebenarnya bisa Jadi ada seperti itu, bukan lagi patokan berapa besar ataupun berapa persen gitu ya. Menurut saya itu salah. Harus ada range antara yang minimum dan yang maksimum gitu. Penting lagi yang harus diperhatikan, upah minimum itu hanya untuk 0 tahun pekerja dan single ya. Jadi jangan disamaratakan untuk semua begitu. Selama ini kan upah dianggap semuanya rata, baik itu yang bekerja 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ataupun 0 tahun gitu, ataupun single dan yang sudah berkeluarga, itu kan konsepnya beda lagi gitu. Demikian pengamat ketenagakerjaan Nawawi Asmat. Saya Wendy Lim.